seperti dahulu lagi. Biarpun masa kita telah berlalu, namun hatiku tetap setia padamu. Raut wajahmu tanda cinta padaku, senyuman manis menyusup di kalbuku. Jelingan manja yang menambat hatiku, membuat aku teringat kepadamu. Perpisahanku kini tinggal kenangan, hidupku sepi tiada berteman. Manakah janji dan sumpah setiamu, beranak kini seorang diri. Aku tetap setia padamu tapi kini aku masih menanti. Semuanya adalah takdir ilahi. Semoga kita dapat bersama lagi, agar persahabatan kekal abadi. Perpisahanku kini tinggal kenangan, hidupku sepi tiada berteman. Manakah janji dan sumpah setiamu, beranak kini seorang diri. Aku tetap setia padamu tetapi kini aku masih menanti. Semuanya adalah takdir ilahi. Semoga kita dapat bersama lagi, agar persahabatan kekal abadi.